الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين قال الله عز وجل في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواتي في الله رحمكم الله. Pada sesi pertama, alhamdulillah dengan taufik dan kemudahan dari Allah Jalla wa Ala, insyaallah kita telah memahami secara baik bahwa menurut Islam saling menasihati sesama kita, terkhusus sesama ahlu sunnah, merupakan bukti wujudnya cinta. Cinta dan kasih sayang tidak hanya diungkapkan dalam bentuk pujian, sanjungan, akan tetapi cinta dan kasih sayang pun bisa diungkapkan dalam bentuk larangan, berusaha untuk mencegah. Gambaran ringkasnya, sebagai orang tua yang mempunyai anak, ungkapan cinta dan kasih sayang orang tua kepada anak, selain dengan memuji, menyanjung, memberi hadiah, mengapresiasi, tentunya sebagai tanda cinta dan kasih sayang juga melarang dan mencegah. Pada saat anak berprestasi, menurut dan berbakti, menyenangkan, kita tentunya mengapresiasi, kita doakan, kita puji, kita dorong dan kita dukung. Tetapi pada saat seorang anak ingin melakukan perbuatan yang buruk atau akan berbuat sesuatu yang mencelakakan dia nantinya, sebagai orang tua tentu akan berusaha mencegah, jangan. Contoh konkretnya, anak-anak bermain di pinggir jalan raya yang besar sekali, ramai, padat. Orang tua yang penuh cinta, penuh kasih sayang, tidak akan membiarkan anaknya bermain-main di pinggir atau di tepi jalan yang raya, padat, ramai. Orang tua pasti akan berusaha mencegah, jangan main ke sana, di sini saja, jangan dekat-dekat ke sana, kalau bermain di sekitar sini saja. Nah, itu gambaran sederhana dalam lingkungan kita sehari-hari. Walhamdulillah, beberapa ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW tadi telah kita terangkan dan telah didengarkan bersama. Pada kesempatan sore yang berbahagia ini, ikhwati fillah rahimakumullah, kelanjutan dari pembahasan yang pertama, kita juga perlu dan harus menyadari serta meyakini bahwa orang yang paling mencintai umat Islam, orang yang paling mengasihi dan menyayangi kita adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena cintanya yang begitu dalam dan kasih sayangnya yang begitu luas itu, maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sering sekali memberikan nasihat untuk kita. Nasihat itu tanda cinta. Siapa yang paling besar cintanya kepada umat Islam? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. maka sudah bisa dipastikan Nabi Muhammad SAW sering memberikan nasihat kepada para sahabat-sahabatnya, yang tentunya itu juga ditujukan kepada kita umat Islam. Nah, nasihat-nasihat Nabi Muhammad SAW ada dalam bentuk ajakan, keterangan, seruan berbuat baik. Nabi Muhammad SAW memberikan keterangan dan penjelasan kepada kita seperti apakah surga dan segenap kenikmatan di dalamnya. Nabi Muhammad SAW menerangkan siapapun yang berbuat ibadah demikian dan demikian, maka pahalanya seperti ini dan seperti itu. Itu sebagai tanda cinta dan kasih Nabi Muhammad SAW. Sebagai tanda cinta dan kasih sayang beliau juga kepada umat Islam, sekian banyak perbuatan yang akan menjerumuskan seorang hamba masuk ke dalam neraka, itu telah diingat-ingatkan betul oleh Nabi Muhammad SAW untuk jangan lakukan, cegah dirimu, jauhi. Itu Nabi Muhammad SAW. Oleh sebab itu dalam praktek beragama kita pun bukan satu hal yang baru dan bukan satu hal yang diada-adakan. Apabila kita memuji, menyanjung sesama ahlu sunnah, memuji, menyanjung para ulama ahlu sunnah, karena itu memang diajarkan dan dipraktekkan oleh Nabi Muhammad SAW. Bukan pula satu hal yang baru atau diada-adakan pada saat kita membantah, menjelaskan dan mengungkapkan sisi-sisi kesalahan, kekeliruan dan kesesatan sebuah kelompok. Kenapa? Karena Nabi Muhammad SAW pun melakukannya. Maka yang perlu selalu diingat bahwa pada saat kita berbicara tentang bentuk-bentuk kesesatan, aneka ragam dan macam penyimpangan di dalam beragama, tujuannya adalah nusratan lidinillahi azza wajal. Tujuannya adalah untuk membela agama Allah subhanahu wa ta'ala, bukan dalam rangka meluapkan emosi, bukan untuk tujuan menjatuhkan dan mencaci maki, bukan untuk mengesankan kita adalah orang yang pintar, berilmu, luas wawasannya, bukan. Tetapi perbaikilah niat dan tujuan kita. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tadi telah kita terangkan ketika memberikan nasihat itu dalam bentuk ajakan berbuat baik, juga dalam bentuk melarang kita dari hal-hal yang buruk. Walaupun pada kenyataannya tidak sedikit dari umat ini yang secara sadar justru berusaha untuk menjauh dan meninggalkan arahan-arahan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam hadis yang diriwayatkan Al-Imam Muslim rahimahullah dari sahabat Jabir ibnu Abdullah radhiyallahu taala anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Matali wa mathalukum kama tali rajulin awqada naran faja'ala al-janadib wal-farashu yaqa'na fiha wa huwa yadhubbuhunna 'anha wa ana akhidhun fi hujajikum 'anil nar wa antum tafallatuna min yadi." Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, saya dan kalian perumpamaannya seperti seseorang yang menyalakan api unggun di tengah kegelapan malam. Api yang dibuat di tengah kegelapan malam akan menarik perhatian serangga-serangga malam yang berterbangan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Faja'al al-janadib wal farashu yaqa'na fiha." api menyala terang di tengah gelapnya malam, serangga-serangga berterbangan pun mulai berdatangan. Yaqa'na fiha, satu persatu serangga-serangga itu masuk ke dalam api. Karena serangga-serangga itu tidak bisa membedakan panas, dingin, ini mencelakakan ataukah tidak, menghanguskan ataukah tidak. Mereka serangga-serangga itu tidak mengetahuinya. Wa huwa yadhubbuhunna anha. Orang yang menyalakan api unggun berusaha untuk menghalang-halangi serangga-serangga malam tersebut agar tidak terjatuh dalam kobaran api. Ditahan, diusir. Menggunakan kain, menggunakan tangan, menggunakan kayu. Betul-betul berusaha. Jangan sampai serangga-serangga itu menjadi korban dari kobaran api yang panas. Nah, itulah permisalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang menyalakan api, sementara serangga-serangga malam itu adalah kita, umatnya. Dipertegas oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di akhir hadis. Beliau bersabda, "Wa ana akhidun bi hujazikum 'anil nar." Saya berusaha untuk memegang erat-erat ikat pinggang kalian agar tidak masuk ke dalam kobaran api, maksudnya neraka. "Wa antum tafallatuna min yadi." Tetapi kalian justru berusaha melepaskan diri dari pegangan tanganku. Ini permisalan yang sangat indah sekali, diriwayatkan dari Imam Muslim rahimahullahu taala. Ya. Ketika kita membaca ayat-ayat Al-Qur'an ataupun hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang tentunya itu pasti bertentangan dengan hawa nafsu kita. Pasti bertentangan dengan hawa nafsu. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Huffatil jannatu bil makarih wa huffatil nar bisyahawat." Hadis riwayat Muslim. Surga itu dipagari, dikelilingi, dibentengi surga dengan hal-hal yang tidak kita suka. Nafsu kita tidak suka. "Wa huffatil nar bisyahawat." Sementara neraka itu dibentengi dan dikelilingi dengan hal-hal yang sangat memenuhi syahwat dan nafsu manusia. Nah, pada saat kita membaca ayat-ayat Al-Qur'an, hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, baik dalam bentuk perintah maupun dalam bentuk larangan, yakinilah saat itu dan seterusnya bahwa perintah dan larangan itu merupakan bentuk cinta dan kasih sayang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya. Nah, kita membaca hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini diharamkan. Misalkan sebagai contoh sekarang, barakallahu fikum, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mentahdzir dari dosa riba, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan semua proses dan semua pelaku di dalam tiap-tiap prosesnya itu dilaknat. Nah, yang makan uang riba dilaknat. Nah, yang menyetorkannya dilaknat. Yang menjadi perantara juga demikian, yang menerima semua yang terkait dengan dosa riba itu mendapatkan laknat dari Allah Azza wa Jalla. Ketika kemudian kita mendapatkan keterangan dan penjelasan dari para ulama, memang seperti itu prakteknya. Jauhi dan tinggalkan dosa riba, satu persatu diterangkan terkait dengan hadis yang telah kita sebutkan tadi secara global. Setelah ngaji, Anda ternyata security di sebuah bank konvensional. Security, satpam. Ketika membaca hadis tersebut, kaget, ditanyakan, kemudian keterangan dari ulama disampaikan. Jangan dirasa berat untuk kemudian sesegera mungkin mengundurkan diri dari kerja sebagai security di sebuah bank. Nah, karena dia digaji dari uang riba. Bukan, kok saya belajar Islam malah tambah sulit. Saya pengen belajar Islam itu kan dalam rangka menenangkan diri. Kok malah segala sesuatunya seperti dibatasi. Ingatlah kembali bahwa larangan-larangan tersebut itu justru bukti cinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. serangga-serangga malam tadi ingin langsung masuk ke dalam kobaran api. Mereka serangga-serangga itu mungkin melihatnya ini sesuatu yang menyenangkan, cahaya di tengah kegelapan, masuk. Tapi akhirnya hangus dan terbakar. Padahal orang yang telah menyalakan api unggun itu berusaha untuk jangan. Nabi Muhammad SAW pun demikian ketika menerangkan betapa besar dosa riba, sampai kemudian para pelaku di tiap prosesnya pun mendapatkan laknat dan diancam laknat dari Allah Azza wa Jalla. Itu adalah bukti cinta Nabi Muhammad SAW kepada kita. Anda sebagai security di sebuah bank tadi, ketika diingatkan, diberi nasihat, bukan dalam rangka mempersulit Anda, bukan dalam rangka untuk kemudian membuat Anda menderita seakan-akan tidak ada pekerjaan yang lain. Bukan. Justru itu adalah tanda cinta Nabi Muhammad SAW kepada kita. Jangan sampai umatnya disiksa di dalam neraka. Nah. Walaupun pada kenyataannya, seperti yang dikatakan Nabi SAW, wa antum tafallatuna min yadi. Justru kalian yang berusaha melepaskan diri dari tanganku. Bayangkan kalau misalkan, kenapa Nabi Muhammad SAW menyebutnya dengan menyebut ikat pinggang? Karena ikat pinggang inilah yang paling kencang untuk kemudian kita pegang. Kalau lengan masih bisa sobek, pakaian masih bisa terlepas, tapi ikat pinggang, hujizah, jamak taksirnya hujazikum, hujaz, itu kencang sekali. Bayangkan sekarang, barakallahu fikum, Nabi Muhammad SAW memegang erat-erat ikat pinggang kita untuk menyelamatkan kita dari kobaran api neraka. Dipegang-dipegang begini, justru kita yang kemudian berusaha melepaskan tangan Nabi SAW. Jangan selamatkan saya, begitu maksudnya. Nah, lepaskan saya. Padahal Nabi Muhammad SAW mengingatkan kita agar tidak masuk ke dalam neraka. Barakallahu fikum. Ini harus betul-betul difahami. Barakallahu fikum. Oleh karenanya, Nabi Muhammad SAW sering sekali menyampaikan peringatan untuk kita, untuk umat Islam, dari bahaya-bahaya, kesesatan dan penyimpangan di dalam memahami Islam, yang itu sudah diberitakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Asy-Syaikh Ubaid Al-Jabiri, Ubaid bin Abdullah Al-Jabiri rahimahullahu taala, pernah ditanya tentang sebagian pemuda yang menjelaskan bahwa cukup dengan thalabul ilmi, belajar terus, nanti pada akhirnya akan memahami manhaj-manhaj yang menyimpang, sehingga tidak perlu secara khusus membahas manhaj-manhaj yang menyimpang, tidak perlu secara khusus berbicara tentang hizbiyah. Nah, pertanyaan itu disampaikan kepada Asy-Syaikh Ubaid Al-Jabiri hafizahullahu taala. Asy-Syaikh Ubaid Al-Jabiri menjawab, "Al-amru 'indi laisa 'ala al-itlaq." Nah, menurut saya, pernyataan yang disampaikan tadi tidak bisa diterima secara mutlak. Harus dirinci dan didetailkan. Bal dhamina al-fiqhu fi dinillahi ma'rifata sunnati wa da'wat ila al-'amali biha. Bahkan kalau kita mempelajari fikih Islam, fikih tentang agama Allah, nah, ternyata di dalamnya juga ada anjuran dan perintah untuk mempelajari sunnah Nabi Muhammad SAW serta mengajak umat manusia mengamalkan sunnah tersebut. Wa kadzalika tahdzir minal bid'ah wal mubtadi'ah. Demikian juga di dalam Islam kita menemukan ajaran untuk mentahzir dari perilaku-perilaku bid'ah dan para pelakunya. Nah, kata beliau, fa innahu bina'an ala hadhil maqulah al mutlaqah yansha'u ajyalun minasy syabab wa min ghairihim wa laysa 'indahum furqanun fil manhaji wa fil manahiji. Karena kalau kita mengatakan seperti itu secara mutlak, nah, belajar saja, enggak usah bicara secara khusus tentang hizbiyah. Nah, tentang penyimpangan-penyimpangan dalam memahami Islam. Nanti kalau kamu belajar akhirnya paham juga. Nah, ini tidak bisa disalahkan secara mutlak, juga tidak bisa diterima secara mutlak. Nah, karena kalau kita ucapkan hal yang seperti ini secara mutlak, akan memunculkan sejumlah kalangan dari para pemuda yang kemudian tumbuh berkembang dalam belajar agama, sementara mereka tidak mengerti dan tidak memahami prinsip-prinsip dasar untuk memahami manhaj yang benar itu seperti apa, dan kelompok yang sesat itu bagaimana. Sekarang dasar hukum yang beliau sampaikan. Fannabiyyu sallallahu alaihi wasallam munzu ba'athahu Allahu hatta tawaffahu. Sekarang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sejak pertama kali diutus oleh Allah azza wajalla diangkat sebagai nabi dan rasul sampai kemudian meninggal dunia. Wa huwa yuqarriru tauhida wa yad'u ilaihi wa yahuddu alaihi. Dari awal sampai akhir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terus menanamkan ajaran tauhid, mengajak umat kepada tauhid. Menganjurkan umat untuk terus belajar tauhid sejak pertama kali diutus sampai sesaat sebelum meninggal dunia. Detik-detik terakhir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum meninggal dunia pun beliau terus mengingatkan tentang tauhid, pentingnya tauhid, wajibnya belajar tauhid dan bahaya kesyirikan. Hadis-hadis yang menjelaskan seperti itu jelas sekali. La'anallahu al-yahuda wa an-nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Itu diucapkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beberapa waktu sebelum meninggal dunia. Allah melaknat orang Yahudi dan Nasrani karena mereka menjadikan kuburan para nabi sebagai masjid, tempat beribadah. Tempat beribadah. Karena di dalam Islam masjid dan kuburan tidak dapat disatukan di sebuah tempat. Masjid dan kuburan harus dipisahkan area dan lokasinya. Tidak boleh kemudian menguburkan atau memakamkan seseorang setinggi apapun jabatannya, sebanyak apapun andil dan perannya dalam pembangunan masjid. Tidak boleh dimakamkan di dalam masjid. Walaupun sudah berwasiat, tetapi itu wasiat orang yang mewakafkan tanah ini, Ustaz. Tidak boleh. Wasiat seperti itu tidak boleh untuk dilaksanakan. Seperti itu juga, tidak boleh kita membawa ibadah yang kita kerjakan di masjid dan yang lainnya, kemudian kita kerjakan di kuburan dan makam. Sholat sunnah, sholat malam, bahkan sholat wajib dengan menghadap ke kuburan. Membaca Al-Quran, berzikir, sedekah dan bernazar di area makam dan kuburan, ini tidak boleh dilakukan. Karena termasuk perbuatan syirik, mempersekutukan Allah Jalla wa'ala. Nah, ajaran seperti ini terus disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sejak pertama kali diangkat sebagai nabi sampai meninggal dunia. Kama yuqarriru sa'ira fara'idhi ad-din al-amaliyah. Seperti itu juga yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terus menanamkan, mengingatkan kaum muslimin tentang kewajiban-kewajiban di dalam beragama, amaliyahnya, ibadahnya, seperti salat, zakat, puasa, haji. Sesaat sebelum meninggal dunia, dalam hadis Ummi Salamah radhiyallahu taala anha, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan as-salat. Itu dalam posisi sakit keras sebelum meninggal dunia. Masih Nabi sallallahu alaihi wasallam ingatkan kita, jaga salatmu. Jangan tinggalkan salat. Harus dijaga salat itu. Mulai dari waktunya, waktu pelaksanaannya, rukun dan kewajiban-kewajibannya, kaifiahnya, jaga. Itu sebelum meninggal dunia. Sebelum meninggal dunia sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis yang sama Nabi mengatakan wa ma malakat aymanukum. Demikian juga berbuatlah baik kepada budak-budak yang kalian miliki. Diingatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya nasihat sebagai tanda cinta itu terus disuarakan dan disampaikan Nabi Muhammad SAW sampai sebelum meninggal dunia sekalipun. Sehingga hari-hari kita adalah hari-hari nasihat. Nasihat bisa dalam bentuk ucapan, melalui lisan, bisa juga dalam bentuk perbuatan anggota badan. Itu juga merupakan bentuk nasihat. Nah, zakat, puasa, haji dan seterusnya. Wa ghairi dzalika ila janibil muamalati syar'iyyah awil masyru'ah. Seperti itu juga ajaran-ajaran Nabi SAW tentang tata cara bermuamalah yang syar'i, berinteraksi, hidup bersosial itu seperti apa. Sesama kaum muslimin, kepada mereka yang non-muslim, itu semua diajarkan oleh Nabi SAW sejak semula sampai akhir. Kama annahu sallallahu alaihi wasallam yuhadziru minasyirki wasairil ma'asi wal bid'i wal muhdatsat. Sejak pertama diangkat sebagai Nabi sampai meninggal dunia, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah berhenti memberikan tahdzir, peringatan dari dosa syirik, maksiat, perbuatan bid'ah dan hal-hal yang baru di dalam agama ini. Kata beliau, wa fi hadza uswatun hasanah wa huwal manhajul haqq. Dalam konsep seperti inilah ada teladan yang sangat baik untuk kita, dan inilah manhaj yang benar. Nah, cara dan konsep beragama yang benar seperti itu, terus menyuarakan nasihat, baik dalam bentuk ajakan berbuat baik atau mencegah dari hal-hal yang buruk. Nah, memuji ahlu sunnah, menerangkan sisi-sisi kesalahan hizbiyah dan alul bid'ah. Itu sejak zaman dulu sudah dikerjakan oleh para ulama kita. Walhamdulillah. Qala rahimahu qala hafizahullah ta'ala, famimma huwa mahfuzun anhu sallallahu alaihi wasallam bin naqli sahihi hadithu Abdurrahman ibn Abdirabbil Ka'bah an Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Dasar hukum kita menyatakan konsep tadi adalah riwayat yang sahih terjaga dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari hadis Abdurrahman bin Abdirabbil Ka'bah dari Abdullah bin Amr ibn al-As radhiyallahu ta'ala anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innahu lam yakun nabiyyun qabli illa kana haqqan alaihi an yadulla ummatahu ala khairi ma ya'lamuhu lahum wa yunzirahum syarra ma ya'lamuhu lahum. Hadis riwayat Muslim. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya tidak ada seorang pun nabi yang diutus sebelumku, dan tentunya beliau sendiri sallallahu alaihi wasallam, kecuali menjadi salah satu tugas dan kewajibannya menjelaskan semua kebaikan yang dia ketahui kepada umat manusia, wa yunzirahum syarra ma ya'lamuhu lahum, serta mengingatkan umatnya dari semua bentuk keburukan yang dia ketahui. Tentunya pengetahuan tersebut berdasarkan wahyu dari Allah Azza wa Jalla. Ini tugas yang melekat pada figur seorang nabi, seorang rasul. Dia diharuskan dan diwajibkan terus berbicara, menyampaikan nasihat. Dalam bentuk apa? Yadulla ummatahu ala khairi ya'lamuhu lahum. Semua kebaikan yang beliau ketahui berdasarkan wahyu dari Allah Azza wa Jalla disampaikan terus, bahkan berulang-ulang. Tugas seorang nabi pun demikian, memberikan peringatan kepada umat, jangan berbuat ini, jangan berbuat ini, jangan berbuat ini. Ini akibatnya adalah neraka. Ini akan mendatangkan murka dari Allah Azza wa Jalla. Tidak pernah berhenti dilakukan para nabi dan para rasul. Qala hafizahullah, wa fi hadithi iftiraqil umam wa huwa sahih. Salihun lil ihtijaj inda ahli sunnah. Di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menerangkan tentang kenyataan umat ini akan terpecah menjadi berbagai kelompok dan golongan. Hadis yang sahih, sahih dan dapat digunakan sebagai hujah dasar hukum menurut ahlu sunnah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Walladhi nafsu Muhammadin biyadih لتفترقن أمتي على 73 فرقة واحدة في الجنة وثنتان وسبعون في النار." Ini yang bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan oleh Al-Imam Ibn Majah dan disahihkan oleh Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah dalam kitabnya As-Silsilatus Sahihah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, demi zat yang jiwa Muhammad ada di tangannya, demi Allah, umatku akan terpecah menjadi 73 golongan. Satu di surga, 72 yang lain masuk neraka. Qila ya Rasulullah, man hum? Ada yang bertanya, wahai Rasulullah, golongan yang masuk surga itu siapa? Qala al-jama'atu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab, al-jama'ah. Hadis ini sebagian kelompok menolak dan mengatakan hadis ini lemah. Padahal secara pembuktian ilmiah hadis ini sahih. Yang menggelikan, mereka tidak bisa menerima tabu'id, mereka tidak bisa menerima tashih dari Asy-Syaikh Al-Albani. Orang-orang ikhwan muslimin, mereka sulit untuk menerima hadis ini, bahkan terang-terangan menolak. Ketika kita sampaikan ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani, siapa Syekh Al-Albani? Yang menggelikan, mereka sendiri dalam banyak kesempatan, dalam buku-buku yang mereka tulis, buletin-buletin yang mereka sebarkan, mereka tidak malu menggunakan tashih dari Syekh Al-Albani rahimahullah. Ketika mereka membahas hadis ini, sahih, siapa yang mensahihkan? Syekh Al-Albani mensahihkan, Syekh Al-Albani mensahihkan, Syekh Al-Albani mensahihkan. Akhirnya pilih-pilih sesuai hawa nafsu. Kalau hadis itu mendukung dan menyokong mereka, kemudian disahihkan oleh Syekh Al-Albani, diterima. Tapi kalau hadis tersebut ternyata tidak sesuai dengan hawa nafsu mereka, walaupun disahihkan oleh Syekh Al-Albani, mereka tolak. Siapa Albani? Ini cukup menggelikan. Orang-orang jamaatut tabligh paling benci dengan hadis yang seperti ini. Jangan bicara seperti itu, jangan sampaikan hadis tentang perpecahan umat. Itu menyedihkan, nanti umat kasihan. Wah, nanti mereka bagaimana? Jangan. Masya Allah. Kejahilan akhirnya mengakibatkan salah faham. Ketiadaan ilmu berujung seperti ini. Akhirnya keliru di dalam menyimpulkan. Secara picik mereka mengatakan, mana mungkin akan terpecah? Ini kan berita yang tidak menyenangkan. Kesimpulan seperti itu mereka ambil karena tidak bisa membaca hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam secara utuh. Tidak bisa membaca hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam secara utuh. Bukankah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di akhir hadis menjelaskan jalan selamat itu seperti apa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya, golongan yang masuk surga itu siapa wahai Rasulullah? Al-jamaah. Apa itu al-jamaah? Sahabat Nabi Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu yang menafsirkannya untuk kita. Perlu diingat baik-baik bahwa menafsirkan ayat Al-Qur'an dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam harus direferensikan, dirujuk kepada pemahaman para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak bisa difahami per kelompok, per individu. Nah, yang kemudian disalahgunakan orang LDII menggunakan hadis ini. Jamaah kan? Jamaah. Kaum Khawarij juga seperti itu. Jamaatul Jihad wal Hijrah, mereka menamakan dirinya Jamaah Jihad dan Hijrah. Pokoknya sebisa mungkin menggunakan kata al-jamaah. Lalu menggunakan hadis ini, ditarik sana, tarik sini, ulur-ulur ini. Rasulullah mengatakan al-jamaah. Nah, Jamaah Islamiyah, JI. Jamaatul Muslimin, Jamus. Banyak menggunakan kata-kata yang demikian, al-jamaah, al-jamaah. Nah, Jamaah? Jamaah Tabligh, sama itu sudah. Pengalaman kayaknya. Jamaah Tabligh, mereka menamakan dirinya Jamaah Tabligh. Dengan pemahaman masing-masing. Maunya jamaah, kalau hadis yang seperti ini gak mau mereka. Nanti akan memecah belah umat katanya. Ya Allah. Secara langsung, bukan secara tidak langsung, secara langsung mereka menuduh Nabi Muhammad SAW berupaya memecah belah umat, itu namanya. Astagfirullah. Tapi kita kembalikan pemahaman tentang al-jamaah itu kepada tafsir sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala anhu. Sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu menafsirkan al-jama'atu ma wafaqa al-haqqa wa in kunta wahdak. Yang disebut dengan al-jama'ah itu mereka yang selalu mengambil kebenaran, berpegang dengan kebenaran, melaksanakan kebenaran. Wa in kunta wahdak, walaupun engkau sendiri. Secara harfiah al-jama'ah menunjukkan kelompok, banyak, lebih dari satu. Namun sahabat Ibnu Mas'ud menegaskan untuk kita, ukurannya bukan jumlah, tetapi muwafaqatul haq, tepat dan sesuai dengan kebenaran. Asalkan itu benar, walaupun sendirian, disebut dengan al-jama'ah. Nah, kebenaran itu, al-haqqu min rabbik, kebenaran itu datangnya dari Allah Azza wa Jalla, Rabbmu. Kebenaran itu bisa dicari dan bisa ditentukan. Karena sebelum meninggal dunia, Rasulullah SAW telah mewariskan untuk kita timbangan untuk menentukan benar salah. Taraktu fikum amrain. Aku tinggalkan sebagai warisan buat kalian dua hal. Lan tadhillu ba'di ma tamassaktum bihima kitaballahi was sunnati. Kalian tidak akan tersesat selama berpegang teguh dengan keduanya, Al-Qur'an dan sunnahku. Al-Qur'anul Karim, kitab suci yang berisikan firman-firman Allah Azza wa Jalla, kalam-kalamnya yang suci. La ya'tihil batilu min baini yadayhi wala min khalfi. Sebuah kitab yang tidak akan mungkin ada unsur kebatilannya sedikit pun dari depan maupun dari belakang. Sebuah kitab yang di dalamnya semua adalah kebenaran. Alif lam mim, dzalikal kitabu la raiba fihi, hudan lil muttaqin. Al-Qur'an la raiba fihi, tidak ada sedikit pun keraguan di dalamnya, petunjuk dan hidayah bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, jelas benar. Sunnah Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam pun demikian. Hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisa dibuktikan secara ilmiah. Apakah benar diucapkan Nabi ataukah tidak pernah diucapkan Nabi kemudian dipalsukan. Apakah ini sahih ataukah dhaif, itu bisa dibuktikan. Sehingga Allah Subhanahu wa taala sebagai salah satu rahmatnya untuk umat Islam memberikan anugerah yang disebut dengan ilmu al-isnad, mata rantai riwayat. Ilmu al-isnad, mata rantai riwayat. Sejak pertengahan zaman tabi'in, mulailah para ulama-ulama Islam ketat dan selektif di dalam menerima berita. Di zaman sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat kulluhum udul, semuanya adalah adil dan bisa diterima riwayatnya. Setelah para sahabat sedikit demi sedikit berkurang-berkurang, kemudian tersisa sedikit, bahkan tidak ada lagi sahabat yang masih hidup, muncul orang-orang yang ingin merusak agama Islam. Maka sejak saat itu para ulama pun ketat dan selektif. Setiap kali ada orang berbicara tentang agama, mereka akan bertanya, "Man haddatsakum bihadza?" Kamu menyampaikan ini siapa? Dari mana engkau dapat? Dari kamu sendiri atau engkau belajar dari guru? Engkau mendengarnya dari siapa? Oh, Islam mengajarkan begini. Buktikan. Gurumu siapa? Sammu lana rijalakum. Terangkan dan sebutkan untuk kami nama guru-gurumu. Orang-orang yang engkau dengar hadis ini darinya. Sehingga tidak mudah mengucapkan Nabi Muhammad bersabda. Harus dibuktikan. Betul enggak Nabi SAW bersabda? Nah. Apakah itu betul-betul hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Itu bisa dibuktikan dengan ilmu yang disebut dengan ilmu isnad, mata rantai riwayat. Tanya, tanya, tanya terus berantai. Nah. Sehingga tidak bisa orang kemudian memalsukan hadis Nabi. Sekalipun bisa, pasti akan muncul ulama yang kemudian menjelaskan itu palsu. Nah. Hubbul watan minal iman, hadis Rasulullah. Itu di buku-buku ditulis itu. Disampul, cinta tanah air merupakan bagian dari keimanan. Tertulisnya hadithun syarif, hadith Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah ucapan Rasulullah, ucapan yang mulia. Buktikan apakah betul-betul diucapkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cari. La aslalah, tidak ada satupun ulama yang meriwayatkan. Coba apa namanya, kata-kata bijak barangkali, atau kosakata, atau pepatah, peribahasa dan yang lainnya. Tapi kalau untuk kemudian dikatakan sebagai sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan. Nah, sama juga dengan an-nadhafatu minal iman, kebersihan itu adalah bagian dari keimanan. Jangan nisbatkan kata-kata seperti ini kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, saya pernah langsung mendengar waktu itu seorang penceramah ketika momen bulan Ramadan, karena enggak ada yang ceramah, akhirnya abang yang pengurus merasa bertanggung jawab, memaksakan diri naik ke atas mimbar, berbicara, berpidato, sampai kemudian apa namanya mengajak kaum muslimin semangat belajar, kemudian sampai yang disebutkan adalah utlubul ilma walau bisin. Carilah ilmu itu sampai pun ke negeri Cina. Ini lihat Nabi Muhammad. Astagfirullah. Dinisbatkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diterangkan lagi, kenapa kok Nabi Muhammad menyebut Cina bukan menyebut yang lainnya? Karena waktu itu Cina sudah berkembang peradaban dan kebudayaannya. Wah, sana sini malah cerita tentang Cina. Utlubul ilma walau bisin. Terangkan jaraknya dari Madinah sampai Cina. Itu berapa jauhnya? Harus perjalanan darat, kalau laut juga bisa. Terus begitu. Kalau darat sekian waktu, melewati daerah-daerah ini. Diterangkan seakan-akan betul Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakannya. Padahal tidak ada buktinya. Coba kalau misalkan itu sabda Nabi, mana buktinya? Nah, kalau kita ditanya innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa, itu sabda Nabi. Mana buktinya itu sabda Nabi? Nah, nih saya Bukhari buka tuh, ada kan? Imam Bukhari dapatnya dari siapa? Gurunya namanya ini, kakek gurunya namanya ini dari Rasulullah, dari sahabat, dari Rasulullah. Siapa gurunya? Kita buka nih sama-sama buku Tarajim, biografi para ulama hadis. Siapa namanya? Gurunya, nih, namanya ada. Keterangannya ini biografinya lengkap, oh orangnya bisa dipercaya. Nah, satu persatu demikian. Kalau kita mengatakan, la yaqbalullahu salata ahadikum idza ahdatsa hatta yatawadda. Orang yang sholat, dia tidak bersuci, atau bersuci tetapi tidak sempurna, sholatnya tidak sah dan tidak diterima oleh Allah. Oh, jangan begitu, kasihan orang itu nanti. Nabi yang bersabda, buktinya mana? Buka Bukhari Muslim, nih. Saya mengatakan itu sabda Nabi, ada buktinya. Allah tidak menerima sholat kalian apabila dia berhadas. Nah, sampai dia berwudu kembali. Sholat baru bisa diterima sholatnya. Nah, kalau misalkan ada orang datang, Ustaz, tadi saya berwudu pakai jas, sampai kemudian sikutnya ini tidak terbuka, begini saja. Saya tanya, betul ini Ustaz? Kemudian saya wudu begini, saya sholat. Saya punya sholat tadi, sah atau tidak? Ya jawab saja, tidak. Kenapa bisa begitu? Capek kita ini sudah 4 rakaat. Nggak bisa main perasaan begini. Kita bilang, oh tidak sah. Kenapa? Karena Nabi mengatakan la yaqbalullahu salata ahadikum idza ahdatha hatta yatawadda. Nabi mengatakan salat kalian tidak diterima oleh Allah kalau dia berhadats sampai berwudu. Itu belum berwudu karena anggota wudu itu sampai ke sini, sikut pun harus kena. Bahkan kata Abu Hurairah, hatta syara'a fi 'udhi, sampai kemudian masuk ke lengan bagian atas sedikit untuk menunjukkan siku itu betul-betul menjadi bagian dari anggota wudu. Nah, terus salat saya yang dulu-dulu bagaimana? Ya, mulai sekarang ini kalau salat berwudulah dengan sempurna. Yang lalu-lalu barangkali karena Anda tidak tahu, Anda belum mendapatkan ilmunya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan ampunan. Bukan kemudian loh, berarti Bapak sudah seperti itu berapa tahun? 10 tahun, 10 kali berapa itu harus berapa ribu rakaat. Jadi sejak dulu begitu saya, Ustaz. Gitu. Berarti kalau 10 tahun 1 hari 17 rakaat. 1 tahun 17 kali 360 kali 10. Wah, 360 kali 10 saja, kalau 365 kita anggap 360 kali 10 tahun itu sudah 3600. 3600 hari, iya kan? 3600 kalau ada 5-nya 3650 hari kali 17. Bisa kurus kita. Tapi barangkali karena kejahilannya, barangkali baru tahu, sudahlah. Apa yang terakhir yang dilaksanakan, diulangi salatnya dan bertaubatlah dengan sungguh-sungguh. Perbanyak salat-salat sunnah, karena salat-salat sunnah yang kita kerjakan itu salah satu manfaatnya adalah untuk menambal kekurangan dan kekosongan yang ada pada salat-salat wajib yang dikerjakan. Nah, sehingga kebenaran itu bisa diukur, bisa ditentukan. Ada timbangannya jelas, ayat Al-Qur'an, hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan itu bisa berlaku untuk semuanya. Asy-Syaikh Ubaid melanjutkan, qala Nu'aim ibn Muhammad rahimahullah, fa innaka antal jama'atu hina idzin. Kata Nu'aim bin Muhammad, maka sesungguhnya engkau adalah al-jama'ah saat itu, walaupun sendiri, asalkan di atas kebenaran. Engkau adalah al-jama'ah. Engkau adalah al-jamaah. Kerja di sebuah lingkungan. Budaya suap tumbuh subur, bahkan dipelihara. Dikit main amplop, dikit main amplop. Anda tinggal di lingkungan seperti itu. Anda tidak bisa berbuat apa-apa. Karena Anda adalah seorang bawahan, orang kecil. Tidak bisa mengatur, menegur, karena sudah menjadi budaya, tradisi suap. Nah, Anda berusaha sabar, walaupun berusaha untuk diberi bagian, Anda tolak, tidak, kalau uang seperti itu saya tidak mau. Wih, sombong sekali kau. Betul, saya tidak mau. Saya tidak mau uang yang demikian. Walaupun kita tidak mengingatkan kalau uang itu haram, dengan sikap dan jawaban kita seperti itu, mestinya mereka sadar bahwasanya itu tidak boleh. Nah, seharusnya selaku pejabat pembuat kebijakan, tinggal tanda tangan saja karena proposal kerja yang diajukan masyarakat misalkan sudah lengkap. Nah, tapi diundur. Masyarakat datang misalkan bantuan ternak ke sebuah desa. Semua sudah dibuat, ya. Proposal kerja bagaimana? Karena memang mendapatkan tawaran dari pemerintah, dinas yang terkait pertanian dan peternakan ini. Nah, tiap desa dapat 34 ekor kambing misalkan. Nah, lengkap, semua persyaratan dipenuhi. Tapi tunggu 2 hari lagi. 2 hari lagi datang. Aduh, ini 1 minggu lagi. Datang lagi 10 hari. Oh, belum bisa. Akhirnya perwakilan dari warga tanya kepada staf, "Kok ini kok enggak diterima-terima?" Itu maksudnya kasih uang pelicin dulu. Sebenarnya sudah lengkap, Pak. Saya tahu, Pak. Saya juga ikut periksa. Tapi uang pelicin dulu. Biasanya berapa? Ya, sekian juta lah. Insyaallah. Padahal tinggal tanda tangan. Itu bukan hak dia. Itu hak yang diberikan pemerintah untuk warga dan masyarakat. Tetapi kemudian tidak mau dia serahkan. Kecuali harus dipotong sekian persen. Nah, misalkan dia bawahan kecil. Dia mengerti, dia memahami proses kerja dan pola kerjanya seperti itu. Pola suap, semuanya suap, suap, suap, suap. Dan itu dilakukan bukan sendiri-sendiri, berjamaah, bagi-bagi rame-rame. Nah, kalau misalkan bisa keluar, alhamdulillah, dari lingkungan kerja seperti ini. Nah, Tapi katakanlah sekarang belum keluar dari lingkungan kerja. Anda yang bersabar, jangan sampai mau menerima uang seperti itu. Nah, diajak makan-makan, bagaimana? Bukan uang ini yang dikasih. Ya sudahlah, kok tidak terima uang, yang penting kita makan siang sama-sama. Coto Makassar nanti. Kok datang itu ya? Kalau kita sudah bisa memastikan, atau mungkin ada korinah kuat, bukti awal yang kuat, bahwasanya uang yang akan digunakan untuk makan-makan nanti siang itu uang hasil suap-suap tadi, sampaikan saja, sama saja Pak, antara saya terima amplop uang dengan diajak makan Coto Makassar. Mohon maaf, saya tidak bisa. Ah, kau itu sok suci kau. Memang suci Pak. Bagaimana begitu? Paling sudah ditinggalkan. Alhamdulillah, kita bersyukur. Walaupun sendiri, bersabarlah di atas kebenaran. Al-Syekh Ubaid melanjutkan, qala wa fi riwayatin dha'ifatin wa yusahhihuha ba'du ahli al-ilmi li syawahidiha, qalu man hiya Rasulullah, qala hiya ma ana 'alaihi al-yawma wa ashhabi. Di dalam sebuah riwayat yang lemah, tetapi kemudian disahihkan oleh sebagian ulama karena ada riwayat-riwayat yang lain yang mendukung. Sahabat bertanya, yang dimaksud dengan golongan selamat itu siapa wahai Rasulullah? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab, hiya ma ana 'alaihi al-yawma wa ashhabi. Golongan yang selamat itu adalah golongan yang terus berpegang dengan konsep hari ini yang aku dan sahabat-sahabatku ada di atasnya. Hadis ini dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Artinya jalan selamat itu terang dan jelas. Siapapun yang ingin selamat, contohlah para sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sementara walhamdulillah, keterangan tentang agama ini yang datangnya dari sahabat-sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum ajmain itu tercatat dengan rapi, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kitab-kitab karya para ulama. Nah, cobalah sesekali kita melihat secara langsung. Nah, kitab-kitab para ulama yang berisikan keterangan-keterangan dari para sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum ajmain tentang Islam. Nah, mungkin lihat kitab-kitabnya Ustaz Adnan, misalnya Ustaz, lihat Ustaz. Biar kita yakin bahwasanya pemahaman sahabat itu terjaga rapi sampai sekarang ini. Tugas kita tinggal buka-buka, belajar saja. Nah, dalam bidang tafsir, misalkan dalam kitab tafsir At-Tabari rahimahullah, tiap ayat, tiap kata bahkan, artinya ini, tafsirnya demikian. Ibnu Abbas, diriwayatkan dari Ibnu Abbas seperti itu, dari Ali bin Abi Thalib, dari Zaid bin Thabit, dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, sebutkan riwayatnya lengkap. Penjelasan tentang hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam pun demikian, mulai dari tata cara salat, taharah, bersuci dan terus sampai selesai. Itu lengkap keterangannya dari para sahabat. Maka ketika Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam menerangkan golongan yang selamat itu adalah golongan yang terus berpegang teguh dengan konsep beragama yang dilaksanakan oleh Nabi dan para sahabat-sahabatnya. Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam mengatakan hal ini. Nah, bukan sesuatu yang mustahil untuk diwujudkan. Kenapa? Allah jaga. Qala hafizahullah wa sahah anhu sallallahu alaihi wasallam at-tahdzir min ad-dajjal. Di dalam beberapa riwayat yang sahih, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mentahdzir dari dajjal. Hatta qala qailuhum in kunna lana dhunnuhu fi qa'ifatin nakhl ya'ni fil Madinah. Sampai-sampai sebagian sahabat merasa Dajjal itu benar-benar sudah ada di tengah-tengah kota Madinah. Nah, kalau kita membaca hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang Dajjal, sekian banyak riwayat. Dan cukup keras Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan peringatan kepada kita dari bahaya Dajjal, menjauh dan menghindar dari Dajjal. Nah, mengambil langkah-langkah yang bisa menyelamatkan kita dari fitnah Dajjal. Nah, saking seringnya, saking kerasnya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan tentang Dajjal, sampai sebagian sahabat menyangka Dajjal sudah betul-betul ada di kota Madinah. Nah, kalau bahaya yang mengancam. Itu jaraknya masih sangat jauh sekali. Masih lama sampai ke tempat kita. Mungkin kita akan mengingatkan orang lain agar bersiap-siap. Ya cuma sekali dua kali. Katakan sekarang, ini contoh saja, musim kemarau. Kita bilang sama orang, anu, gentengnya diperbaiki, sengnya diperbaiki, nanti kalau hujan biar tidak bocor. Padahal baru mulai musim, mulai masuk musim, Pak. Orang bilang, ngapain orang ini baru musim panas sudah mengingatkan seperti itu. Sesekali diingatkan, karena masih ada kesempatan. Ini wajar. Semakin dekat musim hujan, nah, peringatan itu semakin sering disampaikan. Ini entar lagi musim hujan ini. Nah, menurut perakiraan demikian. Ini sudah mulai mendung. Yang daerah sana sudah mulai hujan. Barangkali sebentar lagi musim hujan di tempat kita. Perakiraan saja. Hanya persiapan-persiapan dilakukan. Preparing. Nah, persiapan. Kan terus dilakukan. Kenapa? Semakin dekat. Nah, apalagi kalau betul-betul hujan lalu bocor. Cepat ini. Mumpung baru awal musim hujan. Perbaiki gentengnya. Perbaiki sengnya. Rapatkan. Dibersihkan. Jangan sampai ada kotoran. Sehingga menutupi talang. Kalau talangnya tertutup nanti banjir semuanya. Lakukan. Karena bahaya banjir, bahaya bocor sudah betul-betul di depan mata. Semakin sering, semakin keras disampaikan. Nah, itu contoh untuk lebih memudahkan kita memahami apa yang dimaksud sahabat. Sampai-sampai ada yang mengatakan, kami menyangka Dajjal betul-betul sudah ada di kota Madinah. Kenapa saking kerasnya Nabi Muhammad SAW mengingatkan tentang Dajjal. Nabi SAW mengingatkan umat saat itu adalah sahabat-sahabatnya dari bahaya Dajjal itu sebagai bentuk tanda cinta dan kasihnya kepada umat. Ungkapan cinta dan kasih sayang Rasulullah SAW kepada umat itu juga diungkapkan dalam bentuk hati-hati dari bahaya Dajjal. Qala wa hadzara minal khawariji wa amara biqatlihim wa qitalihim wa wa'ada ala dzalika bil ajri. Demikian juga Nabi Muhammad SAW mengingatkan umat tentang bahaya kaum Khawarij dari ideologi dan pemahaman terorisme dan radikalisme. Nabi Muhammad SAW perintahkan untuk membunuh, memerangi mereka dan menyampaikan janji akan pahala besar bagi mereka yang mau memerangi kaum Khawarij. Rasulullah SAW bersabda, saya khruju qaumun fi akhiriz zaman ahdathul asnan sufahaul ahlam yakuluna min khairi qaulil bariyah la yujawizu imanuhum hanajirahum yamrukuna min ad-din kama yamruku as-sahmu min ar-ramiyah fa aina malakitumuhum faqtuluhum fa inna fi qatlihim ajran liman qatalahum yaumal qiyamah. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Kata Nabi SAW, nanti di akhir zaman akan muncul sekelompok orang secara usia masih sangat muda-muda, tetapi secara pemikiran mereka adalah orang-orang yang sempit cara berpikir dan cetek pemahamannya. Yang mereka ucapkan adalah ucapan-ucapan yang baik secara zahir, tetapi iman mereka tidak sampai melewati tenggorokannya. Mereka keluar dari agama Islam lepas seperti lepasnya anak panah dari hewan buruan. Begitu cepatnya mereka lepas dari Islam. Seekor rusa, misalkan kita panah. Panahnya begitu cepat sekali dan kencang keras. Anak panah yang meluncur itu akan menembus perut rusa misalkan. Saking kerasnya tembus. Dan saking kencang dan kerasnya tidak ada bekas darah atau bekas gaji dari rusa itu. Saking kencangnya. Itu gambaran dari Nabi SAW tentang orang-orang Khawarij, kaum teroris itu. Keluar dari agama sampai betul-betul tidak ada, hampir tidak ada yang tersisa. Nah, ini kan bukti cinta dan kasih Nabi SAW kepada umat. Beliau mengingatkan kita dari bahaya Khawarij. Dari bahaya pemahaman sesat. Nah, bentuk cinta. Qala wa huwa la ya'idu illa 'anillahi tabaraka wa ta'ala. Padahal Nabi Muhammad SAW tidak mungkin memberikan janji kecuali janji itu memang betul-betul datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi memberikan janji pahala besar bagi mereka yang mau memerangi kaum Khawarij. kita ahlus sunnah alhamdulillah. Nah, mendapatkan taufik dan kemudahan dari Allah Azza wa Jal. Terus berbicara tentang bahaya khawarij, bahaya terorisme, bahaya radikalisme. Dan itu adalah upaya dan bentuk dari kita memerangi kaum khawarij. Walaupun pada prakteknya tidak sedikit orang yang salah sangka justru menuduh kita sebagai teroris dan khawarij. Sabar. Nah. Qala hafizahullah wa hadzara minal qadariyah wa sammahum majusu hadhihi al-ummah. Nah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga mengingatkan umat tentang bahayanya faham qadariyah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai menyebut mereka sebagai majusu hadhihi al-ummah. Kaum majusi dari umat ini karena kesamaan ideologi dengan kaum majusi, para penyembah api. Mereka kaum Zoroaster, penyembah api, meyakini bahwasanya Tuhan itu ada dua, Tuhan kegelapan dan Tuhan terang. Cahaya dan kegelapan. Nah, kalau Tuhan yang baik menciptakan hal-hal yang baik, Tuhan keburukan yang menciptakan hal-hal yang buruk. Ini keyakinan kaum majusi. Sama dengan Qadariyah. Disamakan. Karena orang Qadariyah. Nah, mereka meyakini bahwasanya perbuatan itu yang menciptakan adalah manusia sendiri. Nah, disamakan dengan kaum majusi. Ini bukti ketiga yang disebutkan oleh Asy-Syaikh Ubaid Al-Jabiri hafizahullahu ta'ala tentang bentuk cinta dan ungkapan kasih sayang Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada umat dalam bentuk apa? Dalam bentuk tahzir, mengingatkan umat dari pemahaman-pemahaman yang sesat. Qala wa hadzara minar rafidhah fa qala yakhruju qaumun lahum nabzun yuqalu lahum ar-rafidhah idza laqitumuhum faqtuluhum fa innahum musyrikun. Walaupun kemudian hadis ini terbukti adalah hadis yang dhaif, hadis yang lemah, karena didhaifkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Nah, tentang bahaya pemahaman Syiah, pemahaman Rafidhah. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala menyatakan waqad ajma'al muslimun ala wujubi qitalil khawarij war rawafidh wa nahwihim idza faraku jama'atal muslimin. Kaum muslimin sepakat wajib memerangi kaum teroris dan kaum Syiah serta yang semisal dengan mereka jika mereka telah memisahkan diri dari jamaah kaum muslimin. Ingat, yang punya hak dan wewenang adalah pemerintah. Kita sebagai masyarakat tidak diberi hak untuk bergerak sendiri-sendiri dalam arti gerakan fisik. Nah, sekarang misalkan ada kelompok Santoso di hutan Poso yang sembunyi dan menghindar. Nah, dalam hal ini pemerintah memiliki tugas untuk memerangi mereka, mengepung dan menangkap mereka. Nah, adapun kita masyarakat kaum muslimin, nah, tidak boleh kemudian sudah kita buat tim sendiri, kita juga ikut membantu pemerintah, kita kejar mereka, kita masuk juga ke hutan, kita tangkap mereka. Nah, kenapa? Ini lihat Syekhul Islam mengatakan wajib memerangi kaum khawarij, kita juga kalau begitu. Tidak demikian. Tetapi tugas dan wewenang ini ada di tangan pemerintah. Kita, nah, jihad kita, perjuangan kita dengan menerangkan kepada umat Islam bahaya ideologi terorisme dan Syiah melalui berbagai media yang ada. Nah, karena bagaimanapun juga, apabila hal-hal seperti ini tidak diterangkan sebagaimana mestinya, yang akan menjadi korban adalah umat Islam, anak-anak kita, generasi muda. Mereka terpengaruh dengan faham-faham sesat seperti ini. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Qultu, kata Syekh Ubaid, saya katakan di sini wa nahnu ala hadzal qaid. Dan kita tetap dengan batasan seperti ini. Wa in kana ar-rawafidh murtaddin hifzan li dhimmati imamina fihim. Hadzar sallallahu alaihi wasallam min hadhihi al-firaq. Walam tahdud fi ahdihi. Nah, walaupun mereka kaum rawafid, kaum rafidah itu statusnya murtad, keluar dari Islam. Nah, demi menjaga zimmat imamina fihim, untuk menjaga ketaatan kita kepada para penguasa. Nah, selanjutnya Syekh Ubaid mengatakan hadzar sallallahu alaihi wasallam min hadhil firaq. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah mentahzir, memberikan peringatan kepada umat agar berhati-hati dari kelompok-kelompok seperti ini, kelompok Syiah, kelompok Rafidh, kelompok Qadariyah, kelompok Khawarij, bahayanya Dajjal, walam tahduts fi ahdi. Padahal semua itu belum terjadi di zamannya, zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lam yaraha sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sendiri belum menyaksikannya saat bersabda. Wa hadzara min ma'asin lam yara ahlaha. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga memberikan tahzir, mengingatkan umat dari beberapa bentuk maksiat yang beliau sendiri belum pernah melihat dan menyaksikan para pelakunya. Nah, faqala sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, sinfani min ahli nar lam arahuma, qaumun ma'ahum siyatun ka'adnabil baqar yadribuna bihan nas, wa nisa'un kasiyatun 'ariyatun mumilatun ma'ilatun ru'usuhunna ka'asnimatil bukhtil ma'ilah. Hadis riwayat Muslim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada dua kelompok penduduk neraka, saya belum pernah melihat dan menyaksikan mereka. Kelompok yang pertama, sejumlah orang, mereka membawa cambuk, punya cambuk seperti ekor-ekor sapi. Mereka gunakan cambuk itu untuk memukul orang lain, menzalimi orang lain. Kelompok yang kedua adalah kaum wanita. Mereka berpakaian tetapi hakikatnya telanjang, karena pakaian yang mereka pakai itu tidak menutupi auratnya. Nah, tidak menutupi lekuk dan bentuk tubuhnya. Berpakaian tapi sebenarnya telanjang. Mumilatun ma'ilat, menggoda. Demikian juga mereka jauh dan menyimpang dari ajaran Islam. Ru'usuhunna ka'asnimatil bukhtil ma'ilah. Kepala mereka seperti punuk-punuk unta yang miring. Nah, dijelaskan sebagian ada yang pakai sanggul dan macam-macam hiasan rambut dan seterusnya. Ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam belum pernah menyaksikannya. Maksiat seperti ini sudah ditahzir oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sejak dulu. Oleh karenanya Asy-Syaikh Ubaid menyatakan, wa bihadza ta'akkada lakum anna hadhihi al-maqulah laysat bi sahihah. Dengan demikian jelaslah sudah secara tegas bahwa ucapan yang disebutkan dalam pertanyaan tadi itu tidak benar. Balil muallimu yuallimu tilmidzahu sunnah. Mestinya seorang guru mengajarkan sunnah kepada murid-muridnya. Yuallimuhu tauhid wasaira faraididdin al-amaliyah wal ahkam asy-syar'iyyah fil ibadati wal muamalah. Seorang guru bertugas mengajarkan tauhid, mengajarkan seluruh kewajiban agama, baik yang sifatnya amaliyah maupun ahkam syar'iyah, ibadah dan muamalah. Kama yuhadziruhu minal ma'asi kulliha wa a'zamuha asy-syirku. Seorang guru juga berkewajiban memberikan peringatan, mentahzir dari perbuatan-perbuatan maksiat secara keseluruhan. Maksiat yang terbesar tentunya adalah kesyirikan. Wa kadzalika yuhadziru minal bid'i wal muhdatsat. Demikian juga seorang guru berkewajiban untuk mentahzir dari perbuatan bid'ah, perilaku-perilaku yang baru dalam Islam. Nah, tetapi mungkin saja seorang guru bisa memilih waktu lebih tepat. Nah, tidak terburu-buru menyampaikannya, diakhirkan. Nah, idza kana mubtadi'an yuridu an yahfadhahu yuhaffidhahu ba'dal mutun wa yuqarrira lahu ba'dal masail. Nah, karena melihat muridnya masih baru, ya, sedang semangat-semangatnya belajar, kemudian sang guru ingin memberikan program dia menghafal Quran, menghafal hadis, menghafal matan-matan kitab karya ulama, maka tidak mengapa hal-hal yang sifatnya seperti tadi, bid'ah, muhdats dan yang lainnya ditunda sedikit. Lakin tetapi hasbal maslahah, hasba ma yaktadihil amru. Tetapi tentunya berdasarkan dan sesuai maslahat, sesuai kondisi. Wasahatul yaum تعج بالبدع والمحدثات والشطط وبالهوى ويدخل أهل الانحراف كل بيت. Karena sekarang ini posisinya, zaman ini sudah dipenuhi dengan perbuatan bid'ah, hal-hal yang muhdats, perbuatan-perbuatan yang menyimpang hawa nafsu. Nah, pemahaman-pemahaman menyimpang itu sudah masuk dalam setiap rumah muslimin. Nah, maka jangan ditunda. Oh, nanti saja. Sampaikan, walaupun itu secara umum. Sampaikan. Maka beliau mengatakan hukumnya wajib bagi mereka yang memiliki komitmen untuk menasihati umat, menjelaskan kepada umat kebenaran lengkap dengan dalil-dalilnya, mengajak mereka untuk kembali kepada kebenaran lengkap dengan dalil-dalilnya. Mereka pun berkewajiban untuk menjelaskan yang bid'ah, yang salah itu seperti apa, juga menyampaikan peringatan, tahzir untuk mereka agar menjauh dari hal-hal yang sifatnya salah dan keliru. Nah, karena kondisi hari-hari ini, nah, sudah betul-betul sangat menyedihkan, betul-betul sangat parah. Illa man rahimallah, kecuali mereka yang diberi rahmat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi alhamdulillah, hari-hari ini pun ahlul haq, mereka yang berjalan di atas kebenaran, tidak sedikit jumlahnya, dan tetap terus akan ada mereka ahlul haq. Mereka punya semangat, punya keinginan, punya tekad, punya kekuatan, punya kemampuan untuk terus bergerak menyampaikan kebenaran. Walakin ma'ahadha, akan tetapi walaupun sudah diupayakan sekuat tenaga menyebarluaskan kebaikan dan kebenaran, tetap saja ucapan-ucapan dan perbuatan-perbuatan yang menyimpang dari Islam terus menyebar. Nah, kalau misalkan kita berdiam diri, berpangku tangan, nah, maka yang akan menjadi korban adalah saudara-saudara kita, kaum muslimin. Nah, kemudian beliau hafizahullah ta'ala menutup nasihatnya ini dengan sebuah ucapan dari Wahab bin Kaisan rahimahullah, yang meriwayatkan untuk kita adalah Al-Imam Malik ibnu Anas rahimahullah. Kata Imam Malik, kana Wahab bin Kaisan yak'udu ilayna wa la yakumu abadan hatta yakula lana i'lamu annahu la yasluhu la yuslihu akhir hadzal amr illa ma aslaha awwalah. Al-Imam Malik bin Anas berguru kepada Wahab bin Kaisan, lalu bercerita, dulu guru kami Wahab bin Kaisan setiap kali duduk mengajar atau berbincang, beliau tidak akan bangkit berdiri sampai mengucapkan secara berulang dalam setiap kali pertemuan, ketahuilah, sadarilah, dan ingat-ingatlah selalu bahwa tidak bisa akhir zaman seperti ini menjadi baik kecuali dengan menempuh jalan dan langkah yang telah menjadikan awal generasi Islam menjadi baik. Itu kembali kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW, kembali kepada pemahaman para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Naam, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Naam, itu tadi nasihat dari Asy-Syaikh Ubaid hafizahullah ta'ala, yang kalau diambil sebagai beberapa poin kesimpulan, bahwa nasihat itu adalah merupakan bentuk cinta, dan orang yang paling besar rasa cintanya kepada kita adalah Nabi Muhammad SAW. Oleh sebab itu, Nabi SAW sering dan selalu memberikan nasihat untuk kita, entah itu dalam bentuk ajakan kebaikan atau tahzir, larangan dari hal-hal yang buruk. Contoh-contohnya sudah kita sebutkan. Maka sekarang, nah, kita harus membuktikan pengakuan kita ittiba, mengikuti sunnah Nabi SAW dengan mencontoh serta meneladani beliau dalam hal ini. Kita hidupkan amar ma'ruf nahi mungkar, kita hidupkan nasihat menasihati di atas kebenaran dan di atas kesabaran. Watawasaw bil haqqi, watawasaw bis sabr, dengan mengedepankan ikhlas, ya, dan juga memperhatikan adab-adabnya. Nah, sopan santun di dalam menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar itu juga harus dipelajari. Dan tentunya sebelum dari itu semua, kita harus belajar dan paham betul yang ma'ruf itu apa, yang mungkar itu apa. Jangan sampai kita mengajak kepada yang ma'ruf ternyata bukan ma'ruf. kita mengingkari, ternyata yang kita ingkari justru benar. Nah, kenapa? Kesalahan kita, kekurangan kita di dalam belajar. Nah, majlis-majlis taklim, hadiri. Walaupun jauh, misalkan jauh berapa lama sih? Asalkan kita mampu memanage waktu, tidak ada istilah jauh dalam thalabul ilmi. Nah, kalau kita mengatakan jauh, capek, dan seterusnya, lalu apa kita tidak malu kepada para ulama yang jaraknya lebih jauh pun tetap mereka tempuh, rasa capek dan letihnya pun berlipat-lipat dari kita, tetapi mereka kemudian mengabaikannya dengan berjalan kaki. Kita menggunakan alat kendaraan bermotor. Kendaraan bermotor itu adalah nikmat dan anugerah yang Allah berikan untuk kita. Harus dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Salah satu manfaat, cara memanfaatkan dengan sebaik-baiknya adalah semangat untuk menghadiri majelis taklim, majelis ilmu. Sehingga amar ma'ruf nahi mungkar bisa ditegakkan dengan sebaik-baiknya. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan nasihat ini bermanfaat. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan taufik untuk kita semua. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.